pachit ka le lon putang butoi sayang lon ke gata uronyo katro lon riwang lon basa jan urang tuha beten tege tanyo dua menyo betoi abang sayang ne bisa bawa kenyata cintu nangan asa hidang asa kamon Bandung nyan abang setia bena ragu bena bimbang cinta lon hana bandeng sa gunung hanjit ke penghalang laut lon seberang ke gata asai hajat roh bang pintar bukan tembang bukan nalon percaya cinta abang yang lon harapkan darinya negeri ke tanda putih setia gerinda saban-saban tanyo arong cinta suci tak junjung gasih sayang tak tanong sama-sama tanya jaga haba cika lelon petang betoi sayang lon kegatan uronyo katroh lon riwang lon basa jan ureng tuha betun tege tanyo dua saban-saban tanyo arom cinta suci tak junjung gasih sayang tak tanom sama-sama tanyo jaga saban-saban tanyo arom cinta suci tak junjung gasih sayang tak tanom sama-sama tanyo jaga haba cika lelon petang betoi sayang.